Mitra bisnis pembangunan jalan layang terkadang mengganggu atau bahkan merugikan pengusaha di sekitarnya, seperti yang terjadi di jalur Antasari Blok M. Seorang pengusaha kafe berencana menutup usahanya karena jumlah pengunjung terus mengalami penurunan akibat tempat parkirnya dibongkar dan dipenuhi berbagai alat berat. Ada juga pengusaha yang tempat usahanya tertutup oleh papan-papan proyek pembangunan. Di sisi lain, pembangunan jalan juga ditujukan bagi kepentingan publik. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan GIS Specialist Urban Surveillance, Tommy Tamtomo. Pak Tommy, apa komentar Anda? Sebetulnya dari segi rata-rata kalau saya hitung sih bangsa turun omset pedagang itu kira-kira 50% ya, 50% Pak. Jadi karena dengan berkurangnya orang kan ingin convenience ya, ingin enak nyetir mobil, motor dan sebagainya lewat juga pakai kendaraan umum. Dengan adanya barier-barier seperti itu, dengan adanya pembangunan seperti itu, akan terjadi pemelanan dari trafik atau malah stop sama sekali seperti di Casablanca sekarang. Nah ini, kalau di Casablanca, itu hancur habis-habisan itu. Yang namanya omset daripada seperti ITC, Ambassador, dan lain-lainnya di situ. Itu berhenti, itu udah. Jadi orang-orang harus berjalan kaki lah ke sana kalau perlu. Dan itu benar-benar turun. Nah kalau di Antasari memang sebetulnya kan pedagang-pedagang di pinggir jalannya itu ilegal sebetulnya ya. Karena itu tidak boleh, itu kan residensial. Itu pemerintah DKI membiarkannya menjadi banyak bengkel dan sebagainya. Tapi intinya begini Pak. Jadi itu sebetulnya semua itu tidak dipikirkan dengan baik oleh pemerintah DKI. Dalam segi AMDAL. Jadi AMDAL itu kan dampak kepada masyarakat di dalam perencanaan, konstruksi, dan operasional. Nah dalam tiga hal seperti itu, AMDAL itu tidak dipikirkan. Makanya terjadilah hal seperti ini. Sebenarnya masyarakat atau pengusaha sekitar yang terganggu dapat menuntut tidak? Bisa aja Pak, bisa aja. Karena begini Pak, di AMDAL itu juga harus ada AMDAL semacam apa yang terjadi dampak dengan masyarakat. Yaitu AMDAL dampak ekonomi kan Pak ya. Itu bisa menuntut Pak, karena partisipasi masyarakat dalam membuat perencanaan sebelum itu dilakukan, tidak dilakukan. Padahal ada undang-undangnya dan ada undang-undang informasi publik ya, itu betul. Itu tidak dilakukan oleh mereka. Jadi sebetulnya berhak masyarakat untuk mengambil tindakan didampingi oleh legal advisor-nya, gitu. Bisa, Pak. Bagaimana jika dikatakan pembangunan ini nantinya untuk kepentingan umum yang lebih besar? Itu dia memang selalu larinya ke situ. Tapi kita selalu larinya ke undang-undang. Undang-undangnya bagaimana? Sebelum pemerintah atau siapapun juga yang melakukan tindakan perubahan bentuk lingkungan, itu harus selalu, itu kita ke undang-undang aja. Selalu kepada undang-undang bahwa partisipasi publik itu harus diadakan. Karena itu ada pidananya loh Pak, ada pidananya. Jadi dalam publik itu sudah bisa dilibatkan ke dalam perencanaan. Dan nggak bisa dia lari dari situ kalau betul-betul memang dia untuk masyarakat, dia harus bicara dulu dengan masyarakat. Makanya ada AMDAL tuh Pak. AMDAL itu benar-benar itu ada pidana Pak, ada pasal-pasal pidana di AMDAL itu, di undang-undang dan peraturan pemerintah AMDAL. Nah itu tidak bisa pemerintah lari dari situ. Dan itu masyarakat Antasari sudah mulai melakukan suatu gerakan akan somasi loh Pak. Mungkin akan diikuti dalam masyarakat Casablanca. Demikian Tommy Tamtomo, saya Dinda Natasha.